Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan. Masa muda puas-puasin, masa tua entah seperti apa. Inilah yang kita pelajari dari seorang anak muda. Sehari-harinya dihabiskan waktu untuk mencuci pakaian para santri banim di Al-Bahjah Ciawi Gebang Kuningan. Apa yang kita dapat inspirasi dari anak muda ini? Berikut ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim, usia 18 tahun. Berasal dari Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kegiatan saya sehari-hari yaitu melondri pakaian para santri banin di Al-Bahjah Kuningan. Sebagai generasi muda, saya ingin disanjung dan dibanggakan Rasulullah. Saya berharap tenaga saya dan waktu saya sangat bermanfaat untuk para calon ulama Indonesia wasilah Al-Bahjah. Mohon doanya selalu, semoga saya istiqomah dan sehat walafiat. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Anak muda yang tersambung dengan ulama sudah pasti akan bahagia. Anak muda yang berjuang dalam dakwah, insya Allah akan membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.